Jika ada yang bilang ku lupa kau, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku tak setia, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cinta kau. Jika ada yang bilang ku tak baik, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku berubah, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cinta kau. Jika kau tak percaya padaku, sedihnya aku. Jika kau lebih dengar mereka, sedih hatiku. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cinta kau.